بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوتي الكرام أعزني وأعزكم الله جميعا فرحضرين saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam pertemuan sebelumnya dari pembahasan seputar hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan akidah dan manhaj yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Hadis yang pertama telah kita baca, yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang prinsip dan metode dakwah ilallah prinsip dan metode dakwah ilallah, dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah yang telah dipelopori oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan dilanjutkan hingga saat ini. Dalam hadis yang kita baca, hadis Ibnu Abbas, dapat dipetik sebuah faedah bahwa dakwah adalah permasalahan yang penting. Dakwah merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip Islam yang harus direalisasikan, diamalkan. Karena pentingnya permasalahan dakwah, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak hanya mencukupkan dakwah di kota Madinah dan sekitarnya, bahkan beliau menyiapkan para duat, menyiapkan para da'i-da'i, penyeru umat, penyeru tauhid, untuk beliau kirim ke berbagai tempat, berbagai daerah di saat itu. Bahkan beliau kirim ke negeri Yaman yang tatkala itu mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab. Mayoritas penduduknya adalah ahlul kitab dari kaum Yahud wan Nasara. Sehingga dakwah adalah permasalahan yang penting. Dakwah memiliki tujuan-tujuan yang agung, tujuan yang mulia, yaitu menyebarkan Islam, menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja, meninggalkan berbagai penyembahan dan ibadah kepada selain Allah. Inilah tujuan dan hikmah yang agung dari da'watu ilallah, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian antara faedah yang penting untuk kita ingat, yaitu dalam menjalani dakwah hendaknya dilakukan dengan ilmu dan juga dengan pengaturan-pengaturan yang rapi, dengan sistem yang rapi dan teratur. Yaitu diantara bentuk dakwah adalah mengutus orang-orang yang memiliki bekal ilmu, yang memiliki keluasan ilmu di dalam berdakwah. Nabi alaihi salatu wasalam memilih Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sebagai sang dai yang diutus ke negeri Yaman, karena Mu'adz seorang yang berilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah, tentang syariat Islam. Dan juga dakwah hendaknya dilakukan dengan at-tadrij, dilakukan dengan tadrij, bertahap. Ada tahapan-tahapan dakwah, yaitu al-ahammu fal-ahammi, yaitu al-aham fal-aham. Dakwah dilakukan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang sangat penting di dalam Islam, yang harus diprioritaskan, yang harus didahulukan, permasalahan-permasalahan yang wajib ini harus didahulukan, harus diutamakan di dalam dakwah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa permasalahan yang terpenting dalam Islam, dan itu adalah permasalahan terpenting untuk didakwahkan, disampaikan kepada umat manusia, adalah amrut tauhid, permasalahan terkait dengan at-tauhid, dengan ibadatullah wahda la syarikalah, permasalahan tauhid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan-pesan penting kepada Mu'adz bin Jabal, beliau menyatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya permasalahan pertama dan utama yang engkau sampaikan kepada mereka, penduduk negeri Yaman, adalah permasalahan syahada alla ilaha illallah. Dalam riwayat lain, al ila ayyu wahidullah, engkau ajak mereka, engkau seru mereka kepada tauhidillah, ajak mereka untuk bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ajarkan kepada mereka la ilaha illallah. Dan tentunya terkait dengan permasalahan tauhid, terkait dengan kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid la ilaha illallah, maka di sini ketika kita menyampaikan permasalahan tauhid, menyampaikan la ilaha illallah, tidak hanya terfokus pada ucapan atau syahadat la ilaha illallah, tidak sekadar bersyahadat dengan la ilaha illallah, tidak hanya rajin membaca dan berzikir dengan la ilaha illallah. Naam, berzikir dengan kalimatul ikhlas, kalimatul tayyibah, la ilaha illallah, kalimat yang sangat afdal, ini memiliki keutamaan yang besar, memiliki pahala yang besar. Dianjurkan untuk kita banyak-banyak berzikir, terkhusus dengan zikir la ilaha illallah. Namun di dalam mendakwahkan tauhid, menyampaikan permasalahan tauhid, tidak hanya terhenti pada ini saja, pengucapan, pelafatan, persaksian dengan la ilaha illallah, justru lebih dari itu, kita ajarkan hal-hal yang terkait dengan la ilaha illallah. Kita ajarkan kepada mereka ilmu tentang la ilaha illallah, sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Berilmulah kalian, ketahuilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Fastaghfir li dhanbik, dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Sehingga dari sini perlu diajarkan kepada umat manusia dan juga kaum muslimin, kepada umat manusia dan juga kaum muslimin itu sendiri, diajarkan tentang la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? Harus kita ajarkan kepada mereka la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum, para imam kita, bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi selain Allah tabaraka wa taala, kecuali Allah tabaraka wa taala saja. Di sana ada sekian sesembahan, banyak sesembahan-sembahan selain Allah yang juga disebut dengan al-alihah, disebut dengan sesembahan, disebut dengan Tuhan atau yang semakna dengan ini. Namun itu semuanya adalah batil, Tuhan-Tuhan yang batil. Allah tabaraka wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Yang demikian itu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya ilah yang berhak dan pantas untuk diibadahi, ilah yang benar untuk disembah. Adapun yang diseru, yang diibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, itu adalah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan yang batil. Maka penting untuk diajarkan tentang makna dari la ilaha illallah. Apa maknanya? Yang kedua, yang harus diajarkan dan disampaikan kepada umat manusia, kepada kaum muslimin terkait dengan syahadat la ilaha illallah, yaitu diajarkan tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Seorang yang bersyahadat dengan la ilaha illallah, dia harus mengetahui rukunnya dan harus merealisasikan rukun dari la ilaha illallah. Di mana dijelaskan oleh para ulama bahwa la ilaha illallah, kalimat al-ikhlas, itu memiliki dua rukun yang wajib untuk diwujudkan. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-isbat. Yang pertama adalah penafian, dan yang kedua penetapan, yaitu menafikan berbagai sesembahan peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa lanfisama laha. Siapa yang mengingkari, menafikan at-taghut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu taghut? Taghut itu adalah sesembahan-sesembahan selain Allah. Itulah taghut. Taghut adalah sesembahan selain Allah. Ini kalimat taghut tidak sebagaimana yang diyakini oleh kaum khawarij, kaum teroris khawarij, yang mereka menggunakan istilah taghut ini tidak pada tempatnya. Mereka menyatakan taghut itu ya ditujukan kepada pemerintah-pemerintah muslimin, penguasa-penguasa muslimin dan aparatnya dan jajarannya, aparat kepolisian dan tentara dikatakan sebagai taghut, penguasa muslimin dikatakan sebagai taghut. Ini salah, ini batil, tidak demikian, bukan demikian penempatan kalimat taghut. Taghut yang disebutkan oleh para ulama itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', atau dengan Kata lain, ma'ubida min dunillah min ghairillah, yang diibadai selain Allah, itulah at-taghut. Itulah at-taghut. Maka Allah menyatakan, siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman hanya kepada Allah Jalla wa'ala, sungguh dia telah berpegang dengan tali agama yang kokoh dan kuat, yang tidak akan pernah putus. Dia berpegang dengan tauhid yang kokoh ketika dia mengimani apa yang wajib untuk diimani, beriman kepada Allah, dan mengingkari sesuatu yang wajib untuk diingkari. Dan yang paling besar dan wajib untuk diingkari adalah al-aliha min dunillah, sesembahan-sesembahan yang diibadahi dari selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga yang terkait dengan ilmu atau persaksian dengan la ilaha illallah, hendaknya juga kita mempelajari dan mengetahui tentang asyurut, syarat-syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah juga ini penting untuk diketahui, dipelajari oleh setiap muslim. Apa syarat la ilaha illallah? Disebutkan sebuah athar dari al-imam Wahab ibnu Munabbih, seorang tabi'i, muridnya para sahabah. Kata Wahab ibnu Munabbih, la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci masuknya ke dalam surga. Ayo. La ilaha illallah itu adalah miftah al jannah. Dan beliau menyatakan, alaysa al miftah lahu asnan? Tidakkah kunci itu ada padanya geriginya? Yang namanya kunci mesti ada, ya, geriginya. Kalau enggak ada geriginya, ya kuncinya itu enggak bisa berfungsi dengan baik. Maka mereka menyatakan, na'am ya imam, iya, kunci mesti ada geriginya. Maka beliau mengatakan, asnanuha asnan, gerigi dari kunci itu adalah syurutuha, yaitu syarat-syarat dari la ilaha illallah. Syarat dari la ilaha illallah. Berarti seorang yang bersaksi dengan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, wajib bagi dia untuk mengetahui hal-hal yang terkait dengan syarat-syaratnya, syarat dari la ilaha illallah. Disebutkan oleh para ulama ada 7 syarat, dan juga disebutkan dalam risalah ini oleh penulisnya. Beliau menyebutkan wa syurutuha, dan syarat-syarat dari la ilaha illallah, al-awwal al-ilmu al-munafi lil jahli. Syarat yang pertama adalah ilmu, berilmu tentang la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah, yang mana ilmu ini merupakan lawan dari kejahilan, kebodohan. Maka kalau kita wajib untuk berilmu terkait dengan syariat, terkait dengan ibadah dan syariat Islam, hukum-hukum Islam, maka yang lebih wajib, yang sangat wajib untuk kita ketahui adalah ilmu tentang la ilaha illallah. Tentang la ilaha illallah, terkait dengan maknanya, rukunnya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak, keyakinan yang bertentangan dengan keraguan-raguan. Artinya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat dengan la ilaha illallah, dia harus meyakini akan kebenaran kalimat ini. Meyakini tentang kebenaran kalimat ini, yaitu tidak ada sesembahan yang pantas dan berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah dengan berbagai jenis ibadah, dalam bentuk ibadah apapun, tidak berhak untuk diberikan kepada selain Allah. Karena Allah satu-satunya ilahun haqqun wahidun. Allah satu-satunya ilah, Tuhan, sesembahan yang benar, yang pantas untuk diibadahi, tidak ada yang lainnya. Maka harus ada keyakinan tentang kalimat la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah kaum mukminin yang benar imannya, mukminin yang sejati, yang lurus dan benar imannya, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma lam yartabu, kemudian setelah itu mereka tidak ragu tentang keimanan tersebut. Mereka benar-benar yakin, mereka benar-benar mantap di dalam kalbunya bahwa iman kepada Allah sesuatu yang wajib, iman kepada Rasul adalah wajib dan benar. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-inqiyad, al-munafi lil at-tarki. Yang keempat adalah, atau yang ketiga al-qabul, yang ketiga adalah al-qabul, menyambut, menerima kalimat la ilaha illallah. Ketika diseru, disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, maka wajib untuk menerimanya, wajib untuk menyambut kalimat la ilaha illallah. Hal ini Allah sebutkan terkait dengan keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu musyriku al-Arab, kuffar Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, menolak, enggan, tidak mau menerima la ilaha illallah. Demikian keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menolak la ilaha illallah? Karena mereka tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Tidak mau meninggalkan Latta, Uzza, Hubal dan yang lainnya dari berhala-berhala mereka atau sesembahan yang lainnya. Mereka tidak mau meninggalkannya. Dalam keadaan mereka faham tentang makna la ilaha illallah, mereka mengerti tentang kandungan makna dari la ilaha illallah, sehingga kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan dan Tuhan-Tuhan mereka tersebut. Sehingga mereka enggak mau. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sombong, menolak kalimat tersebut. Maka di antara syarat dari la ilaha illallah, al-qabul, harus menerima la ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah al-inqiyad, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah, tunduk kepada konsekuensi dari la ilaha illallah. Yang keenam atau kelima, al-ikhlas, keikhlasan yang bertentangan dengan asyirik, merupakan lawan dari kesyirikan. Yang keenam, as-sidqu, kejujuran, yang merupakan lawan dari kedustaan. Dan yang terakhir adalah al-mahabbah, cinta kepada kalimat tauhid, yang mana cinta ini bertentangan dengan al-ghadab atau as-sukhut, benci kepada la ilaha illallah. Nah, sehingga ini terkait dengan la ilaha illallah, hendaknya kita juga memahami tentang kalimat ini. Dan ini pembahasan terkait dengan syurut la ilaha illallah. Nah, panjang. Dibahas oleh para ulama dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, apa dalil terkait dengan ilmu, dalil terkait dengan al-yaqin, wal-qabul, wal-inqiyad, dan seterusnya. Masing-masingnya ada landasannya dari Al-Quran dan sunnah. Untuk pembahasan tersendiri. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini juga, sebagaimana tadi kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan dakwah secara bertahap, diawali dengan perkara yang sangat penting, yaitu at-tauhid, kemudian yang berikutnya adalah as-salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Jika mereka telah mentaati kamu wahai Mu'adz, mau menerima ajakan kamu, dakwah kamu untuk bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, masuk ke dalam Islam, ya, dan kamu telah mengajari mereka tentang kalimat la ilaha illallah terkait dengan maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, penyempurna dari la ilaha illallah, apa saja yang terkait dengan la ilaha illallah sudah kamu ajarkan kepada mereka, faham mereka, maka yang berikutnya sampaikan kepada mereka tentang kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua terkait dengan ibadah salat. Dan kita ketahui bahwasanya salat adalah salah satu dari rukun Islam, bahkan menduduki posisi yang kedua setelah asyhadatain, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya permasalahan as-salah, salatu as-salawatul khams, salat 5 waktu ini permasalahan yang sangat penting, ibadah yang sangat penting, ibadah yang agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang untuk dekat dengan hambanya ketika hamba itu melakukan ibadah salat. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa taala ketika ingin mewajibkan dan memfardukan salat 5 waktu, Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkat beliau sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, sebagaimana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi diisrakan dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis Nabi diangkat bersama Jibril naik ke langit, sampai ke langit yang ketujuh, kemudian menerima kewajiban salat 5 waktu. Ini tidak lain menunjukkan bahwa ibadah ini, salat 5 waktu, ibadah yang agung yang Allah sangat cintai, Allah sangat sukai ibadah ini, sehingga Allah memfardukannya di tempat yang tinggi di atas langit. Dan juga yang kedua, Allah tabaraka wa taala memfardukan, mewajibkan ibadah salat ini tidak hanya sekali atau 2 kali, bahkan 5 kali dalam sehari semalam. Bahkan sebelum terjadi perubahan, awal kali Allah mensyariatkan salat adalah 50 waktu sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, hadisul Isra, disebutkan bahwasanya awal kali Allah mensyariatkan salat 5 waktu itu ya 50 waktu. Kemudian Nabi meminta keringanan atas usulan Nabi Musa alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankannya menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Barakallahu fikum. Ini juga, tidak ada ibadah yang Allah syariatkan selain tauhid yang Allah syariatkan setiap hari. Puasa 1 tahun sekali. Iya. Kewajiban berpuasa hanya 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Berzakat juga demikian, 1 tahun. Dan zakat itu pun ya harus melalui persyaratan-persyaratannya, mencukupi nisab ya, dan melalui haul 1 tahun. Haji juga demikian, disyariatkan 1 kali wajib, kewajiban haji itu 1 kali dalam umurnya, 1 kali saja dia wajib untuk berhaji. Berbeda dengan as-salah, as-salawatul khams, salat 5 waktu, Allah wajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Maka terkait dengan pembahasan sholat juga panjang, ini pun penting bagi kita untuk mempelajarinya. Apa saja terkait dengan ibadah sholat ini, tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang sunnah-sunnah, adab-adab dan seterusnya, ini juga butuh pembahasan yang panjang, yang butuh bagi kita semuanya untuk meluangkan waktu kita mempelajari tentang ibadah sholat kita, sehingga kita bisa menunaikan sholat sebagaimana yang Allah hendaki, yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tentu kita tidak bisa melihat Nabi sholat secara langsung, tapi walhamdulillah kita bisa melihat dan mengetahui tata cara sholat Nabi melalui riwayat-riwayat hadis. Melalui riwayat-riwayat hadis yang sahih dijelaskan oleh para sahabat bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi sujud, apa saja bacaan-bacaan dalam sholat, apa saja zikir-zikir dalam sholat, gerakan-gerakan sholat, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Ini semuanya disebutkan dalam hadis. ya, yang wajib bagi kita semuanya kaum muslimin yang hendak melakukan sholat, mempelajari ini semuanya agar ibadah sholat kita sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dinilai oleh Allah dengan nilai pahala yang besar. Kemudian setelah sholat, kata Nabi SAW, fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Tahapan yang berikutnya setelah diajarkan salat, yang berikutnya adalah diajarkan terkait dengan kewajiban berzakat. Di sini disebutkan shadaqatan, yaitu zakah. Zakat itu zakatul mal yang wajib. Kata Nabi SAW, diambil dari orang-orang kaya di antara kalian dan disalurkan kepada orang-orang yang fuqara al-masakin di tengah-tengah kalian. Ini juga pembahasan seputar zakat juga panjang, ya, terkait dengan nisabnya, terkait dengan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat, ya, prosentasi dalam mengeluarkan zakat dan seterusnya, bagaimana cara mengambil dan mengumpulkan zakat, semuanya butuh pembahasan, butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan di akhir hadis ini, fa'iyyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hati dengan harta-harta primadona, harta-harta yang terbaik milik mereka, jangan kalian ambil. Sehingga disebutkan oleh para ulama, harta zakat yang diambil yaitu yang pertengahan, tidak yang jelek, tidak yang bagus sekali. Kemudian Nabi menyatakan, wattaqi da'watal madlum, hati-hati, takutlah kalian dengan dakwah, doanya orang yang terzalimi, karena doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sebagian marhalah, tahapan-tahapan dalam berdakwah. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, mengajarkan kepada kita ilmu nafi', ilmu terkait dengan Islam, terkait dengan sunnah, terkait dengan ibadah, dan juga terkait dengan dakwah, amal yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya biiznillahi tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.